أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi mereka serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syariat kita yang mulia ini mengajari kita prinsip memaafkan ketika terjadinya persengketa. Seorang hamba yang didolimi dengan suatu kezaliman, kemudian memaafkannya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, maka pasti Allah akan memuliakan orang itu dan menolongnya.